السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين كمسلمات، رحمني ورحمكم الله، termasuk keindahan Islam adalah mengajarkan ibadah-ibadah yang semua sisi hikmahnya justru menguntungkan kita para hamba. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apapun dari makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anil alamin, Allah maha kaya, tidak butuh pada siapapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tetapi Allah katakan setelah itu kalimat, ma uridu minhum min rizqin وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, aku tidak membutuhkan dari mereka rizki, dan tidak butuh pula mereka memberi makan aku, kata Allah. Maknanya, perintah Allah untuk ibadah bukan karena Allah membutuhkannya. Perintah Allah untuk kita salat, puasa, haji, sedekah, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan dari kita sesuatu. Tidak, sama sekali tidak. Allah maha kaya, Allah tidak butuh pada hambanya dan makhluknya. Allah katakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, aku tidak ingin diberi makan oleh mereka, aku tidak memerlukan rizki dari mereka. Allah subhanahu wa ta'ala ar-razzaqu dzul quwwatil matin, Allah maha pemberi rizki dan Allah maha kaya, Allah maha memiliki kekuatan. Tetapi ibadah tadi diperintahkan kepada kita untuk kepentingan kita sendiri. Allah perintahkan kepada kita yang hikmah-hikmahnya kembali kepada kita. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan salat misalnya. Kata Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'aqimis salata li dhikri, fa'abudni wa'aqimis salata li dhikri. Sesungguhnya aku ini ilah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, kata Allah. Tiada ilah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Maka beribadalah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini hikmah dari salat. Agar kaum muslimin selalu ingat Allah. Agar manusia ini selalu ingat penciptanya, pemberi rizkinya, pengaturnya, yang menakdirkan segala sesuatu. Kalau kita ingat kepada Allah, siapa yang mendapatkan keuntungan? Kita. Kalau manusia ingat pada Allah, akan selalu beramal dengan amalan yang saleh. Kalau dia beramal dengan amalan yang saleh, dia akan mendapatkan bimbingan kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bagaimana supaya ingat selalu? Aqimis salata lidzikri. Aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Kalau kita selalu ingat Allah, kalau kita selalu ingat pencipta yang menciptakan kita dan memberikan rezeki pada kita, niscaya kita enggak akan berani melanggar perintahnya. Niscaya kita akan malu untuk berbuat dosa. Sehingga orang yang salat tercegah dari perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan kemunkaran. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Tadi dalam surat Thaha, beribadahlah dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sekarang dalam surat Al-Ankabut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kamu akan berbuat dosa, ingat. Sebentar lagi akan salat asar. Malu. Habis berbuat dosa, kemudian berdiri di hadapan Allah, menyatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hidupku dan matiku untukmu. Kadzab. Dusta. Barusan kamu berbuat dosa. Untuk siapa itu? Barusan kamu berbuat maksiat. Enggak malu menyatakan sesungguhnya hidupku, matiku untuk engkau, ya Allah. Akan malu dia. Habis asar mau berbuat dosa, khawatir saya akan berhadapan dengan Allah lagi nanti maghrib, akan menyatakan lagi Allahu Akbar, Allah yang maha besar, padahal barusan dia membesarkan hawa nafsunya sendiri. Allah menyatakan jangan, hawa nafsunya mengatakan kerjakan. Mana yang lebih besar? Kalau engkau membesarkan Allah, tidak akan dituruti dorongan hawa nafsu, dan akan dia pegang ucapan Allah itu haram, dia tinggalkan, tidak berdosa. Tapi kalau dia berdosa, bermaksiat, berarti dia dalam keadaan lebih membesarkan perintah hawa nafsu daripada larangan Allah yang menyatakan haram. Allahu Akbar. Betul. Kamu yakin yang paling besar adalah Allah, kenapa engkau membesarkan tuntutan-tuntutan hawa nafsu, mengalahkan perintah Allah? Malu. Habis maghrib mau berbuat dosa, malu. Sebentar lagi mau ketemu Allah lagi, berhadapan dengan Allah pada salat isya. kembali menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kembali menyatakan Allahu Akbar, kembali menyatakan wajjahtu wajhiya lillahi, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah, barusan dia berbuat munkar, berbuat maksiat. Sehingga salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka ibadah salat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini agar mereka selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, agar tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sudah dua hikmah dari salat. Masih ada yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, salat as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat ma bainahunna, dari salat ke salat, dari jum'at ke jum'at, dari ramadhan ke ramadhan, akan menghapuskan dosa. Akan menghapuskan dosa. Siapa yang diuntungkan lagi? Para hamba. Siapa yang diuntungkan? Para hamba-hamba Allah ini dihapuskan oleh Allah dosanya dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sedekah, khususnya bagi mereka yang hartanya sudah mencapai nisab. Berarti dia sudah cukup hartanya. Maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya setiap 12 bulan satu haul. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Mu'ad, wa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan, beritakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah yang wajib adalah zakat. Tu'khal min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Tidak diambil untuk Allah. Allah tidak butuh. Allah tidak memerlukan dari kalian makan. Allah tidak perlu dari kalian rizki. Allah maha kaya. Tetapi tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan ke orang miskin mereka. Artinya untuk mereka sendiri, kalian untuk kalian. Kalau sedekah ini diterapkan, kalau zakat ini diterapkan, tidak perlu itu yang katanya zakat, yang katanya pajak-pajak, tidak perlu. Pajak itu untuk orang-orang kafir harus membayar upeti. Zakat untuk muslimin, muslimin mengeluarkannya sebagai ibadah. Orang-orang kafir dipaksa membayar pajak karena mereka bukan muslim, tidak terkena zakat, maka suruh bayar pajak. Maka cukup insyaallah akan makmur untuk membikin segala macam keperluan-keperluan masyarakat, kebutuhan masyarakat, untuk fuqara wal masakin wal gharimin, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, innamas sadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah untuk orang-orang fuqara, wal masakin, wal amilina 'alaiha, wal mu'allafati qulubuhum, wa fir riqabi, wal gharimina, wa fi sabilillah, wa bidis sabil, fariidatan min Allah, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebuah negara, sebuah masyarakat menegakkan sistem zakat, niscaya akan makmur. Ikhwani fid din a'azakumullah. Kadang-kadang orang kaya lebih bakhil dari orang miskin, kadang-kadang. Illa man rahima rabbuh. Kalau orang miskin punya 100 ribu, 2,5%-nya berapa? Itu mereka, jangankan 2,5%. Mereka berikan 1,000. Qanifrina azakumullah. Atau dia kadang berikan malah 5,000 atau 10,000. Baik. Untuk sedekah. Tetapi ketika kaya punya 1 M, berapa persennya tadi orang fuqara tadi bersedekah? Sekarang ngeluarkan 100 juta atau 50 juta. Eman, 50 juta ya, besar ya. Lah kamu punyanya besar, 1 M. Bukan sedikit. Maka dibandingkan dengan milikmu, ya 5 juta itu kecil, 50 juta juga kecil. Tetapi subhanallah, karena lihat angkanya, wah, eman, jangan. Mali, mali, hartaku, hartaku, ini punyaku, ini punyaku. Nabi membantah, kata Nabi, punyaku, punyaku, hartaku, hartaku. Tidaklah hartamu kecuali yang kau makan kemudian habis, yang kau pakai kemudian rusak, dan yang kau sedekahkan, selebihnya punya orang lain. Mau bukti? Silahkan. Orang kaya yang memiliki harta berlimpah, hidup terus sampai mati, apa yang dia rasakan dari hartanya? Yang tersimpan di bank tidak dirasakan apapun. Iya toh? Yang terasa oleh dia adalah yang dimakan oleh mulutnya kemudian habis, yang dipakai di badannya sampai usang, yang dikendarai olehnya sampai rusak, dan yang disedekahkan. Selebihnya akan diwarisi oleh orang lain, akan dimakan oleh orang lain. Itu bukan punyamu, sudah tercatat, itu nanti punya orang lain. Orang yang punya 1 triliun, makanya sehari atau 1 kali makan berapa piring? Hah? Ya tetap aja 1 piring 2 piring, gak bisa lebih. Walaupun dihamparkan di hadapannya hidangan dari ujung timur ke ujung barat, semua makanan dari seluruh negara ada di hadapannya. Silakan pilih pak, silakan pilih bos. Ini semua makanan, ini makanan Australia, ini makanan Eropa, ini makanan Inggris, ini makanan Cina, ini makanan semuanya halal. Silakan makan. Berapa yang dimakan? Semuanya? Tak bisa. Gak bisa makan semuanya. Dia akan makan secukup perutnya. Setelah itu gak bisa napas. Ada yang punya rumah 16-17 rumah mewah satu kota. Apakah ditinggali semuanya? Hah? Enggak. Ya enggak bisa tinggalin semua. Dia kalau di sini enggak di sana, di sana enggak di sini. Itu manusia. Tayyib, kalau satu yang ditinggali, yang 15 untuk siapa? Ya saya taruh orang di sana, ya, pembantu saya. Berarti yang menikmati pembantumu, bukan kamu. Nikmat suami istri dapat rumah mewah gratis, dibayar lagi tiap bulan. Masya Allah. Mobil punya 20 mobil mewah, dipakai semuanya? Ya enggak, pakai yang ini, enggak pakai yang lain. Pakai yang ini, enggak pakai yang itu. Untuk siapa itu? Udah saya sudah anukan sama supir-supirnya masing-masing. Supir yang nikmati. Pak mau ngisi bensin, pak mau perbaiki, pak mau manasin mobil, keliling. Nikmatin mobilnya. Dianya gak bisa lebih dari satu dia pakai. Mali, mali, hartaku, hartaku. Wama maluka illa. Tidaklah hartamu kecuali yang kau pakai kemudian habis, atau yang kau makan kemudian habis, atau yang kau pakai kemudian usang, dan yang kau sedekahkan. Ada kisah Rasulullah SAW motong kambing, kemudian berkata pada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, bagikan kepada fuqara wal masakin. Rasulullah pergi, kemudian datang kembali dan bertanya, sudahkah kau bagikan pada fuqara wal masakin? Sudah ya Rasulullah, tidak tersisa kecuali ini. Ini untuk kita makan bersama. Mayabqa illa hadha. Ucapan mayabqa illa hadha, tidak tersisa kecuali ini, Nabi bantah. Kullu yabqa illa hadha. Semuanya tersisa kecuali yang ini. Ah, coba dipahami. Apa maknanya? Ketika Aisyah menyatakan tidak tersisa kecuali ini ya Rasulullah, Nabi menyatakan semuanya tersisa kecuali ini. Karena ini akan habis, dimakan habis, enggak tersisa. Kalau yang itu tersisa terus sampai hari kiamat, yang disedekahkan, yang dibagikan pada fuqara miskin. Semuanya tersisa sampai hari kiamat, enggak habis. Tetap tercatat sedekahmu, pahalamu yang berlipat-lipat kali. Kalimat bahasa Arabnya, Aisyah menyatakan ma yabqa illa hadza, tidak tersisa kecuali ini. Kata Nabi, kullun yabqa illa hadza. Kullun yabqa illa hadza. Semuanya tersisa kecuali yang ini, enggak tersisa. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka diajarkan oleh Allah bagaimana memanfaatkan harta. Kalau harta itu dimakan kemudian habis, ya habis. Enggak ada nilainya sedikit pun. Tapi ketika disedekahkan akan tersisa ila yaumil qiyamah. Ini pahala sedekahmu. Ini pahala zakatmu. Ini pahala ketika kamu membantu tetanggamu. Ini pahala ketika engkau menjamu tamumu. Ini pahala ketika engkau membagikan kepada masyarakat, ketika engkau mendapatkan rezeki. Ini pahalanya. Tersisa. Yabqa. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, ketika melihat awan berjalan, beliau berkata, idhabi haithu syi'ti, pergilah kemana kau suka, karena barakah yang ada padamu pasti akan kembali kepada kami. Ini ucapan sangat dalam sekali. Seakan-akan dia berbicara pada awan, tetapi dia berbicara kepada kaum muslimin yang ada di hadapannya. Lihat awan ini. Awan itu kemanapun berjalan dan menurunkan hujannya, dimanapun subur, niscaya barokahnya akan kembali kepada kita. Mengapa? Mengapa demikian? Karena masyarakat ketika itu sudah ditegakkan syariat Allah SWT. Sehingga jatuh di desa fulan makmur, keluar zakatnya. Zakatnya dibagikan kepada desa yang lain. Atau turunnya di desa Alan, makmur, subur, hasil panennya panen raya, keluar zakatnya. Zakatnya nyampe kepada yang ini. Sehingga tidak peduli mau turun dimanapun, akan tetap makmur masyarakatnya. Kenapa? Karena sistem zakat sudah terwujud. Sistem zakat sudah ditegakkan. Maka tidak peduli dimanapun hujan itu turun, barokahnya akan tetap kembali kepada kaum muslimin yang lainnya. Yang namanya musim bisa berubah-ubah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini paceklik, maka panennya kurang bagus atau mungkin gagal panen. Desa yang lain berhasil. Atau sebaliknya, desa yang kemarin berhasil sekarang gagal panen, yang sana yang berhasil. Tetapi karena ada sistem zakat, tidak peduli mau yang mana yang subur, mana yang gagal, niscaya akan ada pemerataan karena ada zakat. Maka yang kekurangan dibantu oleh yang kelebihan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini sesungguhnya ajaran yang sangat mulia, sangat indah, yang membuat masyarakat muslimin akan tenteram dan akan makmur. Enggak perlu pakai sistem komunis. Sistem komunis yang selalu dibanggakan adalah kita hidup sama rata, sama rasa. Enggak ada orang kaya, enggak ada orang miskin, semuanya sama. Iya apa iya? Tidak. Tidak. Kalau engkau bikin sistem sama rata sama rasa, namanya zalim. Kenapa zalim? Zalim karena ada orang yang pandai, orang yang ahli, disamakan dengan orang yang jahil, dungu, gak ngerti apa-apa, kerja ngawur, berantakan. Masa disamakan yang sama itu? Ya gak sama. Ini lebih berhasil usahanya, lebih banyak keuntungannya. Ini lebih kecil. Atau yang ini dalam keadaan digaji besar, yang ini digaji kecil. Kenapa? Karena dia tidak mampu apa-apa. Disuruh ini gak bisa, suruh ini gak bisa. Qul inna a'udzukum billah. Jangan menjadi pendayung raja. Pendayung raja dulu belum ada kendaraan, tukang dayung. Kalau raja mau nyebrang, dia yang dayung. Tiba-tiba ada pekerja datang, diangkat sampai jadi perdana menteri, mendampingi raja. Pendayung raja protes. Saya sudah bertahun-tahun kerja selalu jadi pendayung terus. Dites sama rajanya. Sini. Kamu lihat itu pedati yang lewat. Periksa. Datang. Sudah saya periksa. Dari mana? Dari sana mau ke sini. Apa muatannya? Oh, sebentar, balik lagi. Muatannya batu bata. Berapa? Oh, sebentar, balik lagi, nanya lagi. Oh, sekian ratus biji. Siapa yang membawanya? Saya lupa nanya namanya. Balik lagi. Ini nih, duduk sini. Dipanggil perdana menterinya. Itu periksa pedati yang lewat. Pulang. Dari sana mau ke sini. Pemiliknya demikian. Bos yang di sananya dia tahu, dicatat. Bosnya si Pulan, ini pegawainya, dia mau segini. Bata-bata yang dibawa, ini sekian. Lengkap rinci. Bagaimana? Mendayung lagi. Jadi pendayung raja lagi. Demikianlah manusia sesuai dengan keadaannya. Dia memiliki kemampuan, yang ini tidak memiliki kemampuan. Yang ini alim, yang ini jahil. Yang ini cerdas, yang ini tidak cerdas. Akan berbeda-beda. Tetapi PKI menginginkan sama rata, sama rasa. Yang itu pun dusta. Kenapa dusta? Selalu orang-orang partai lebih hebat. Lebih dijamin, lebih diberikan segala macam fasilitas, sedangkan yang lain suruh kerja. Kamu kerja. Makan sama-sama, minum sama-sama, semua rata, yang penting kerja. Ini khunidun a'azakumullah, tak boleh demikian. Zalim yang demikian. Seharusnya seseorang dinilai dalam keadaan kemampuannya masing-masing. Kaum muslimin, kembali kepada apa yang kita bahas. Bahwa agama Islam ini mengajarkan kemakmuran tanpa sistem komunis, tanpa sistem PKI yang zalim, mengajarkan sedekah dan zakat. Hendaklah yang kaya memperhatikan yang miskin, hendaklah yang punya memperhatikan yang tidak punya, hendaklah yang memiliki kecukupan memperhatikan mereka-mereka yang tidak memiliki kecukupan, yang kuat mengayomi yang lemah. Hendaklah dia tidak iri kepada yang di atasnya, tidak dengki kepada yang kaya, yang miskin tidak dengki kepada yang kaya, yang tidak mampu tidak dengki kepada yang mampu, ila akhirnya. Sehingga hidup makmur, tenteram, dan bersaudara sesama mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang berikutnya, dari keindahan Islam ini, adalah menjaga darah manusia, khususnya darah kaum muslimin, terlindungi dan terjaga. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, diperingatkan agar jangan sebagian kalian menzalimi sebagian yang lain. Dan Rasulullah SAW berpesan di khutbah terakhir di Haji Wada', فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ Allahumma syahad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian suci, mulia, lebih suci atau seperti sucinya hari ini, di negeri ini, di bulan ini. Dan ini khutbah di Arafah. Berarti yang dimaksud negeri ini, negeri Mekah. Yang disebut hari ini, hari Arafah. Khonimidin a'azakumullah, disebut bulan ini, bulan Dzulhijjah. Bulan suci, di tempat suci, di hari yang suci. Kata Nabi SAW, darah kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Seperti sucinya hari Arafah. Seperti sucinya bulan Dzulhijjah. Dan seperti sucinya negeri Mekah. Maka jangan dilanggar. Jangan ditumpahkan. Jangan dilecehkan. Dan juga dalam khutbah yang sama Nabi menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang kafir yang sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Jangan menjadi seperti orang-orang kafir yang saling membunuh sesama mereka. Kaum muslimin berbeda dengan mereka. Jangan saling bunuh, jangan saling bantai, jangan saling menumpahkan darah. Ini dipesankan oleh Nabi di akhir khutbah beliau sebelum wafatnya, yang berarti wasiat. Berarti sangat pentingnya, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Juga saking rahmatnya agama ini, Nabi SAW bersabda, man marra fi majlisin aw suqin wa bi yadihi nabl falyakhud bi nisaliha. Siapa yang datang ke satu majlis banyak orang atau ke pasar-pasar kaum muslimin, kemudian bawa tombak atau bawa pisau, hendaklah dijaga yang tajamnya, dilindungi yang tajamnya, apakah dengan sarungnya atau dipegang ujung tombaknya. Khonimina azakumullah, hingga jangan melukai kaum muslimin. Diajarkan adab dalam membawa senjata. Khonimina azakumullah, sebelum para tentara dan para polisi diajari bagaimana bawa senjata, agama Islam sudah mengajarkan. Jangan menghunuskan pedang atau menghunuskan senjata ke depan saudaramu. Tidak boleh. Khawatir ada syaitan yang mendorongnya. Jangan guyon senjata dihadapkan ke mukanya saudaramu. Awas nih. Tidak boleh. Demikian pula senjata-senjata lain. Arahkan moncongnya ke arah yang aman. Dan itu diajarkan oleh mereka, oleh para tentara dan polisi. Islam sudah mengajarkan sejak sekian lama, barang siapa yang membawa senjata, maka amankan yang tajamnya dari kaum muslimin. Ujung senjatanya yang tajam, lindungi. Jangan sampai melukai kaum muslimin. Kehati-hatian agama ini, agar jangan sampai kaum muslimin terluka sedikit saja, jangan. Apalagi terbunuh. Tetapi ikhwani fillah na'azakumullah, keindahan Islam ini dirusak oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai pejuang jihad. Ternyata mereka hanya sekelompok pengacau, para teroris yang katanya jihad, jihad. Siapa yang diperanginya? Muslimin. Siapa korbannya? Muslimin. Siapa yang mati? Muslimin. Siapa yang takut? Muslimin. Siapa yang gelisah? Muslimin. Siapa yang dibikin tertekan? Muslimin. Semuanya merugikan muslimin. Loh, tapi kan salah mereka sendiri. Saya mau mengubom orang kafir kok. Kenapa mereka ada di sana? Loh, kamu ini ngubom di negeri muslimin apa di negeri kufar? Ya negeri muslim memang. Ya sudah, berarti kamu salah. Ini negeri-negeri muslimin, banyaknya muslimin, mayoritas muslimin. Kalau engkau ledakkan di pasar, yang mati mesti muslimin sebagian besar mereka. Kemudian yang takut setelah itu siapa? Ya muslimin juga. Seminggu, dua minggu gak berani ke pasar. Ibu-ibu suruh ke pasar, "Mbah, kenapa? Takut kayak kemarin. Trauma. Ada bom di pasar." Khamilun azakumullah. Demikian pula yang terteror akhirnya muslimin. Maka Islam mengajarkan sabar menghadapi penguasa yang zalim selama mereka masih muslim. Sabar terhadap penguasa walaupun tidak adil kalau dia masih muslim, karena dikhawatirkan pedang kaum muslimin akan mengenai kaum muslimin. Dikhawatirkan senjata kaum muslimin akan mengenai kaum muslimin, yang artinya perang saudara sesama muslimin. Pembelanya penguasa muslimin, yang memberontaknya juga muslimin. Berperang muslimin melawan muslimin. Dari sana Allahu Akbar, dari sini Allahu Akbar. Apa itu yang diajarkan dalam Islam? Tidak. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali seperti orang-orang kafir dulu, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Itu kaum muslimin. Bahkan orang-orang kafir pun tidak semua boleh dibunuh. Ta'allamu ya ikhwan, belajarlah wahai kaum muslimin. Belajar, ngaji, baca sunnah demi sunnah, baca hadis demi hadis. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh beberapa orang kafir, yaitu orang kafir yang tidak mengganggu muslimin, orang kafir yang tidak mengusir muslimin, orang kafir yang dijuluki dengan kafir dhimmi atau kafir mu'ahad. Kafir dhimmi yang di bawah kekuasaan muslimin. Kafir mu'ahad adalah kafir yang terikat dengan janji. Maka Nabi menyatakan, "Man qatala mu'ahidan," dalam riwayat dhimmiyan, "lam yarih ra'ihatal jannah," siapa yang membunuh kafir dhimmi atau kafir mu'ahid, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis sahih. Dalam kitab sahih, dalam sahih Bukhari. Siapa yang berani membunuh seorang kafir yang terikat janji, maka dia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membaca tulisanku ini, maka ketahuilah bahwa aku sudah ada di surga menjadi burung-burung hijau. Kok GR? Pertama, bunuh diri. Dalam Islam dilarang bunuh diri. Yang kedua, membunuh muslimin. Yang ketiga, membunuh orang kafir yang tidak layak dibunuh. Lam yarih ra'ihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Dan jangan heran dengan ancaman yang seperti ini. Kok ancamannya besar sekali? Kan yang dibunuh orang kafir, Ustaz. Kenapa ancamannya besar sekali? Kan yang dibunuh orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Iya. Ancamannya sangat besar. Tidak mencium bau surga karena urusannya besar. Bukan hanya orang kafirnya yang jadi masalah, tetapi engkau mencoreng keindahan Islam. Engkau mencoreng keindahan Islam yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah untuk menjaga janji walaupun terhadap orang kafir. Menjaga janji terhadap orang kafir. Ini tidak dipedulikan janji-janjinya. Bahkan dibunuh. Bahkan ikhwani fiddin, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam Al-Quran ada yang seperti ini. Allah katakan dalam salah satu ayatnya, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau ada orang kafir musyrik minta perlindungan di negerimu, minta perlindungan di tempatmu, maka lindungilah dia agar dia mendengarkan ucapan Allah. Saya ulangi ayatnya, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, dalam surat At-Taubah ayat 6. Kalau ada orang kafir musyrik yang meminta perlindungan di negeri muslimin, disuruh untuk dilindungi. Kalau minta suaka politik, lindungi dia. Mengapa? Apa hikmahnya? Hatta yasma'a kalam Allah, agar orang kafir tadi bisa mendengar ayat Allah, agar mendengarkan dakwah, agar mendengarkan kajian ilmu, agar mendengarkan ceramah, mendengarkan ayat-ayat dari kaum muslimin. Ingat, harapan kita adalah bagaimana supaya mereka masuk Islam. Harapan tertinggi kita adalah bagaimana mereka masuk Islam. Iya kan? Atau salah? Bukan, Ustaz. Tujuannya adalah habisi orang kafir sampai tidak tersisa. Begitu? Hat dalil. Mana dalilnya? Yang menyatakan bahwa misi jihad adalah menghabisi orang kafir sampai tidak tersisa. Bukan. Barakallahu fikum. Bukan itu tujuannya. Dakwahi mereka supaya mereka masuk Islam. Itu tujuannya. Nah, kalau kita beradab dengan adab Islam, menjaga janji, menjaga apa yang sudah kita sepakati, niscaya mereka akan tertarik ke dalam Islam. Yasma' kalam Allah, mendengarkan ucapan Allah. Saya tidak pernah mendapati ajaran sedemikian mulianya. Khonibina azakumullah. Orang kafir dimi tinggal di atas, seorang alim ulama tinggal di bawah. Satu bangunan. Dalam keadaan kotoran dari atas itu merembesnya, netesnya di rumah dia, di rumah orang muslim tadi. Disabari, dijaga. Yang penting dijaga najisnya. Sampai sekian lama orang kafir baru tahu. Engkau tidak bilang kepada kami bahwa engkau terganggu dengan tetesan air kami dari atas. Tidak mengapa. Yang penting kami tidak mengganggu kamu, dan ini pun tidak mengganggu kami. Tertarik dengan ajaran itu. Ini agama yang hebat. Masuk Islam. Demikian pula ketika Samarkand, satu negeri, masuk Islam bersama-sama seluruhnya. Mengapa? Karena melihat akhlak kaum muslimin. Kaum muslimin ketika berjihad memerangi orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang menentang dakwah, sampai disamarkan. Masuk, hampir enggak ada perlawanan, diduduki. Maka mereka ada yang protes. Mengutus orangnya ke khalifah. Sampai di depan khalifah, sampaikan bahwa kami tiba-tiba diserang, tidak tahu menahu apa salah kami. Demikian-demikian. Tidak, mereka tidak mendakwahi kalian? Tidak. Ditulis memo kecil dari khalifah. Ini sampaikan ke panglima pasukan, pimpinan pasukan muslimin. Sampaikan. Sampai ke Samarkand, dibaca. Dari Amirul Mukminin. Apakah kau menemui Amirul Mukminin? Iya, aku menemui pimpinan kalian. Apa perintahnya? Keluar dari Samarkand. Dan kemudian masuk kembali dari pintu gerbang mereka dengan memberikan 3 tawaran. Aslim taslam. Kalian masuk Islam, kalian selamat. Atau kalau tidak, kalian membayar jizyah upeti sebagai kafir dhimmi dan kami tidak ganggu kalian dengan agama kalian. Tapi bayar jizyah upeti. Tapi kalau itu juga menolak, kami akan perangi kalian. Ini 3 tawaran yang disuruh oleh khalifah Amirul Mukminin. Maka mereka keluar semuanya. Bayangkan, kalau penjajah sudah masuk sebuah negeri, sudah berkuasa, disuruh keluar lagi, apa mau? Tidak akan mau. Tapi muslimin diatur oleh agama, maka mereka keluar semua. Dan kemudian kembali mereka dari pintu gerbang Samarkand dan diumumkan, wahai penduduk Samarkand, aslim taslam wa illa fajizyah wa illa fanuharibukum fillah. Wahai penduduk Samarkand, hendaklah kalian masuk Islam, maka kalian selamat. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, maka paling tidak kalian bayar jizyah sebagai kafir yang dilindungi. Tetapi kalau kalian menolak, kami akan perangi kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban penduduk Samarkand? Aslamna. Kami semua masuk Islam. Indah. Indah. Mereka masuk Islam karena akhlaknya muslimin. Kejadian juga di masa Khalid bin Walid. Ketika dalam peperangan, namanya peperangan kan ada jedanya. Ada jeda beberapa saat, perang kembali begitu, berkecamuk kembali, kemudian ada jeda. Nah, ketika dalam jeda peperangan ini daerah musyrikin kufar Romawi, di sini muslimin. Anak mereka ada yang bermain lari sampai masuk negeri muslimin. Mereka ketakutan, pasti dibunuh itu anak. Ternyata di tengah-tengah kaum muslimin mereka, anak itu gembira. Ada yang ngasih makan, ada yang ngasih mainan, ada yang main sendiri sama anak muslimin. Mengapa? Karena Islam tidak mengajarkan untuk membunuh anak kecil. Ini juga keindahan Islam. Ini juga keindahan agama. Maka ibunya menangis-menangis mencari anaknya. Sampai kemudian dia memaksakan diri, memberanikan diri mendatangi muslimin. Juga selamat. Orang-orang di sana sudah mengatakan, ibunya juga akan dibunuh sama muslimin. Ternyata agama Islam tidak mengajarkan untuk membunuh perempuan. Maka si perempuan tadi selamat. Mau apa? Hai ibu-ibu, saya mencari anakku, anakku hilang begini-begini. Itu anakmu. Heran dia, lihat anaknya sedang bermain-main sama anak-anak muslimin. Panggil, pulang. Lagi perang loh ini. Dan masyarakat musyrikin atau kufar waktu itu terkejut. Kembali ibu tadi membawa anaknya dalam keadaan selamat. Ibunya dan anaknya. Kok bisa? Bayangan mereka pasti dibunuh, pasti disembelih, pasti habis itu ibu dan anaknya. Tidak, maaf saja. Agama Allah, agama Islam, walaupun dalam perang tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak. Ini keindahan Islam yang seperti ini, seakan-akan tertutup. Mengapa? Karena banyaknya ekstremis yang mengaku muslimin. Banyaknya orang-orang ekstrim yang mengatasnamakan Islam, kemudian membunuh perempuan, membunuh anak-anak, mencincang anak kecil. Astagfirullah. Rasulullah SAW ketika berangkat dalam jihad fisabilillah, pasukan terdepan membunuh seorang wanita. Sampai ketika Rasulullah SAW melihat ada kerumun-kerumun, ada apa itu? Ya Rasulullah, ada wanita yang terbunuh. Siapa yang membunuh? Pasukan terdepan. Maka Rasulullah SAW mengumumkan hadis tadi. Ughzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Dan karena Allah, wala taqtulu walidan. Dan jangan membunuh anak kecil. Dan jangan membunuh perempuan. Diajarkan tidak boleh membunuh anak kecil. Tidak boleh membunuh perempuan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sehingga, kalau saja kaum muslimin ini berpegang dengan ajaran Islam yang benar, yang bersumber dari Quran dan Sunnah, akan terlihat bahwa agama ini indah, sempurna. Mengajarkan keadilan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan rahmat, mengajarkan untuk menjaga darah manusia, darah kaum muslimin, dan juga orang-orang kafir yang terlindungi. Selama mereka tidak memerangi muslimin, selama mereka tidak mengganggu muslimin, maka mereka tidak boleh dibunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian dan orang kafir yang tidak mengusir kalian. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik pada mereka, tidak melarang kalian untuk bersikap adil pada mereka. Siapa yang melarang untuk kita berbuat baik kepada orang kafir? Siapa yang melarang untuk kita bersikap adil kepada mereka? Kalau dia bersikap adil kepada kita, kita bersikap adil pada mereka. Mereka membeli kepada kita, kita beli barangnya dengan jujur. Kita membeli kepada mereka, kita bayarkan uang kita dengan jujur. Apakah ada ajaran kalau terhadap orang kafir boleh curang? Ada? Tidak ada. Ini perusak-perusaknya adalah Khawarij, kaum pemberontak teroris, yang sampai-sampai mereka berkata, saya sengaja mencuri walaupun sebuah permen sekedar untuk menyatakan dalam hati saya bahwa ini halal. Astagfirullah, akidahnya benar-benar rusak. Yang penting kata dia bukan permennya. Permen murah mungkin 500 rupiah atau 1000 rupiah. Tapi kata dia, saya yakin bahwa ini halal. Maka saya ambil. Sekedar meyakinkan kalau itu halal. Berarti bukan hanya mencuri. Mencurinya sudah dosa. Plus, keyakinannya yang batil. Kalau mencuri itu halal. Dan kalau hartanya orang kafir, halal. Kata siapa? Iya, kalau dalam perang, fisabilillah ada pampasan perang. Kalau kafir dhimmi, kafir mu'ahad, Rasulullah SAW pinjam uang dengan menggadaikan baju besinya kepada siapa? Yahudi. Yahudi. Kafir. Tapi Nabi hutang piutang dagang seperti biasa dengan jujur. Tidak kemudian dicuri. Tetapi munculnya orang-orang tadi merusak gambaran Islam yang indah. Oh, ternyata orang Islam itu perampok, pencuri, menghalalkan darah orang lain, menghalalkan harta orang lain, main rampas, main bunuh. Akhirnya hilang keindahan Islam. Tercoreng keindahan Islam. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan agamanya dengan sempurna dan lengkap. Sehingga bagaimana menyikapi kafir-kafir yang dhimmi, yang mu'ahad, ada. Bagaimana menyikapi orang kafir sebagai tamu, ada. Dan juga bagaimana menyikapi kafir yang memerangi muslimin, ada. Dan bagaimana ketika perang, juga ada aturannya. Jangan dikira perang itu main sikat, tidak ada aturan. Ada aturannya, ada hadis-hadisnya yang mengatur bagaimana perang yang benar-benar syar'i. Seperti tadi, tidak boleh mengkhianati perjanjian. Tidak boleh memerangi asifan. Apa asifan? Asifan itu sipil yang tidak ikut berperang. Sipil yang tidak ikut berperang. Subhanallah, ternyata itu bukan hanya hukum positif yang disepakati negara-negara saat ini. Itu sejak dulu dalam Islam sudah ada. Wala taqtulu asifan, kata Nabi. Dan jangan bunuh orang yang tidak ikut berperang. Pendeta-pendeta di gerejanya tidak dibunuh oleh muslimin. Mungkin bayangan kita. Mungkin bayangan kita yang bodoh. Ini dedengkotnya, harus dibunuh, kan begitu. Ini dedengkotnya, pendeta ini dengkotnya, harus kita bunuh duluan. Dalam Islam terbalik. Ternyata di dalam hadis-hadis terbalik. Jangan bunuh asifan dan jangan bunuh pendeta di gerejanya. Karena dia di gereja, tidak ikut perang. Maka jangan dibunuh. Yang dibunuh adalah pasukan perang yang membawa senjata. Gentle. Khamilina azakumullah. Umar bin Khattab pernah membuka Persia. Pernah membuka Romawi. Pada suatu saat, pernah setelah berhasil Allah menangkan, masuk ke negeri tersebut dengan aman, melihat pendeta di gereja di atas sedang berzikir dengan tasbih besar. Karena mereka juga berzikir dengan tasbih. Bahkan mereka lebih dulu. Kemudian kata Umar bin Khattab, lihat orang itu. Dialah yang Allah katakan dalam Al-Quran, amilatun nasibah. Amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia. Ini contohnya. Amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia. Karena dia dalam keadaan kafir, dalam keadaan menganggap Allah punya anak, dalam keadaan dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, punya pasangan, astagfirullah, astagfirullah. Maka ibadahnya enggak ada nilainya. Tetapi yang mau saya singgung adalah dari riwayat ini, dari kejadian ini menunjukkan bahwa pendeta tadi tidak diganggu. Iya kan? Enggak diganggu. Ini pasukan dipimpin oleh Umar membicarakan pendeta yang ada di gerejanya. Aman, dibiarkan. Itu orang tuh yang dikatakan al-amilatun nasibah. Enggak dibunuh, enggak diganggu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka belajar, belajar, belajar. Ngaji, ngaji, ngaji. Baca hadis demi hadis, ayat demi ayat. Baca syariat ini secara lengkap dari dalil-dalilnya. Agar jangan sembarangan menafsirkan, agar jangan sembarangan berbicara atas nama Islam. Yang ini membuat teror atas nama Islam, katanya jihad. Yang ini membunuh perempuan dan anak-anak, oh ini jihad. Yang ini membuat kekacauan, oh ini jihad. Juhal, orang-orang bodoh yang merusak keindahan Islam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimahullah. Satu lagi yang tidak boleh dibunuh. Kafir sebagai tamu. Harusnya orang-orang kafir ketika mendatangi negeri-negeri muslimin, mereka paling merasa aman. Kenapa? Karena ajaran Islam tidak boleh mengganggu tamu. Walaupun kafirnya kafir harbi. Nah ini bedanya. Kafir harbi itu misalnya peperangan. Kemudian mereka mengutus utusan untuk berbicara. Gak boleh dibunuh. Gak boleh diganggu. Karena saat itu dia sebagai utusan. Gak boleh dibunuh. Rasulullah SAW pernah didatangi dua orang utusan Musailamah Al-Kadzab. Yang mengaku Nabi, Nabi palsu. Datang dua utusan tadi kepada Nabi SAW. Kemudian berbicara, kami adalah utusan Rasulullah, katanya, Musailamah. Kepada engkau Rasulullah, maka kami diutus oleh Rasul kami untuk membagi wilayah antara Rasul dengan Rasul. Ini wilayah Rasul kami, ini wilayah Rasul engkau atau engkau sebagai Rasul. Apa enggak marah Nabi? Marah. Apa enggak jengkel? Rasulullah SAW bisa makan dengan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi, yang sama sekali tidak mendapatkan satu ayat pun, tetapi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah, bukan hanya berdusta atas nama Allah, tetapi melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka, karena dia membuat ayat-ayat yang menjijikkan, ayat-ayat yang memalukan, merendahkan. Dikatakan ini ucapan Allah, kan kurang ajar namanya. Coba, apa ayatnya yang kamu dapatkan dari Tuhanmu, dari Allah? Kata Musailamah, al-fil, anfuhu, tawil, jismuhu kabir. Lu kayak nyanyian anak kecil di Indonesia. Gajah-gajah, belalainya panjang, badannya besar. Itu ayat yang Musailamah Al-Kadzab. Al-fil, anfuhu tawil, jismuhu kabir, katanya. Gajah-gajah, belalainya panjang, badannya besar. Itu nyanyian anak TK. Maka itu dari Allah. Astaghfirullah. Masa itu dari Allah Subhanahu wa taala? Itu engkau berdusta atas nama Allah dan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Kafir sekafir-kafirnya yang layak dibunuh, tapi karena utusan Nabi walaupun marah berkata kepadanya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Kalau aku boleh membunuh utusan, tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Kalau boleh membunuh utusan, kalau boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Diusir oleh Nabi SAW. Tidak dibunuh. Mengapa? Bukan karena tidak marah, bukan. Adab Islam mengajarkan bahwa tamu tidak boleh dibunuh. Suruh pulang dua orang tadi. Setelah orang dua pulang, Nabi mengutus pasukan untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Perangnya perang gentle, gagah, berhadapan. Bukan dua orang di negeri yang muslimin semua dibunuh. Itu sih mudah sekali, dua melawan ribuan orang. Ini utusan pulang. Setelah itu diperangi dan kalah Musailamah, dibunuh oleh seseorang yang bernama Wahsy. Wahsy ini setelah membunuh Musailamah al-Kadzab dengan tombaknya, dia menyatakan, aku merasa puas. Aku dulu di zaman jahiliyah pernah membunuh orang terbaik, dan sekarang aku membunuh orang yang terjelek. Karena Wahsy dulu ketika zaman jahiliyah pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dengan tombak yang sama. Maka dia merasa bersyukur pada Allah, alhamdulillah aku dulu pernah membunuh orang yang terbaik, dan sekarang aku membunuh orang yang terjelek, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Ikhwani fid din, ta'azzakumullah. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Law kuntu qatilan wafdan atau law kuntu qatilan rasulan la daradtu a'naqakuma. Kalau aku boleh membunuh tamu, kalau aku boleh membunuh utusan, aku akan bunuh kamu berdua. Ini dalil yang sangat jelas, dalil yang sangat gamblang. Haramnya membunuh tamu, haramnya membunuh tamu walaupun kafir, walaupun begini, walaupun begitu. Qanibina azakumullah. Tetapi biasa kebodohan mereka-mereka kaum khawarij akhirnya menghilangkan keindahan Islam tadi. Begitu ada tamu-tamu orang kafir, mulai siap-siap menyiapkan bomnya, mengasah pisaunya, mau membunuh. Katanya, kafir, kita ini punya ruh jihad, kami semangat membela Islam. Iya, tapi dengan kebodohan. Kenapa tamu yang dibunuh? Nanti ketika pemerintah, penguasa memerintahkan kita untuk melawan dan berperang dengan orang kafir, siap. Jangan mundur. Itulah saatnya jihad fisabilillah. Ilahuna naktafi barakallahu fikum. Walaupun masih banyak keindahan-keindahan Islam yang belum kita sampaikan, tetapi cukup apa yang kita sampaikan sebagai pengingat bahwa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini penuh keindahan, bahwa agama ini penuh keadilan, bahwa agama ini sangat sempurna, lengkap, karena agamanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Arhamur Rahimin, dibawa oleh Rasulullah SAW yang Raufur Rahim. Wassalatu taufik wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah demo yang dilakukan di Jakarta agar Ahok dihukum termasuk jihad bela Islam? Bukan. Kebid'ahan yang tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin semenjak para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Bahkan demonstrasi pertama dalam sejarah Islam dilakukan oleh para pemberontak yang membunuh Uthman ibn Affan, dan dilanjutkan oleh kaum khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Tetapi yang diajarkan adalah memilih orang-orang yang berilmu sebagai utusan untuk mendatangi penguasa dan menasihati penguasa. Titik. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka enggak ada dosa atasmu karena sudah menyampaikan. Selesai. Itu yang diajarkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Untuk pemimpin yang muslim jelas kita harus patuh dan taat. Bagaimana dengan pemimpin yang kafir atau non muslim? Apakah harus taat? Sebagaimana sikap kita? Penguasa yang dimaksud adalah penguasa tertingginya, yaitu muslim. Adapun pegawai-pegawainya mungkin ada yang bukan muslim, bisa terjadi. Sebagaimana pernah terjadi di masa Khalifah Umar, ada pegawainya penulis, saya lupa apakah penulis atau sejenisnya lah, itu dari Nasrani. Tenang. Adapun kalau pemimpin tertingginya kafir, maka para ulama membahas, kalau kalian mampu untuk menggantinya dengan muslim, lakukan. Tapi kalau dikhawatirkan ada madarat yang lebih besar, maka jangan. Maka sebaiknya ketika terjadi yang demikian, kita harus minta fatwa kepada para ulama, apa sebaiknya yang kita lakukan. Apakah boleh berdoa ketika sujud atau ruku menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Kalau tidak terucap di mulut, mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu ta'ala ta'alam. Kok pertanyaan sama semua? Ahok semua. Bagaimana hukum bagi seorang yang dengan sengaja tidak membayar pajak? Qul inna a'udzubikumullah, walaupun kita katakan berkali-kali bahwa pajak itu bukan ajaran dari Islam, seharusnya kaum muslimin membayar zakat saja. Sebagaimana dulu pernah diprakarsai tapi kemudian kandas, mau diganti muslimin dengan zakat, orang kafir dengan pajak. Tetapi kembali kepada ucapan Rasulullah SAW, kalau kamu tidak berkuasa untuk menasehatinya atau tidak mampu untuk merubahnya, maka hendaklah kamu tetap taati penguasamu walaupun merampas hartamu, walaupun memukul punggungmu. Nah, Ustaz yang kami cintai, bagaimana sikap kita jika bertemu dan berpapasan dengan jin? Apakah kita harus mengusirnya? Yang diajarkan adalah engkau berta'awud a'udhu billahi minasyaitan rajim, atau membaca ayat kursi, Al-Falaq dan An-Nas. Karena seorang atau sesosok jin tidak akan menampakkan dirinya kalau dia itu muslim yang taat, kecuali dia kafir atau memang ingin mengganggu begitu. Kalau tidak, dia di alamnya, tidak terlihat oleh manusia. Nah, barakallahu fikum. Apakah demo sudah? Nah, ilahuna. Masalah tekad dan TA salafiyin adalah upaya untuk kita memberikan pelajaran pada mereka. Maka hendaklah sebatas kemampuan kita. Kalau kita mampunya cuma sekian, maka hendaklah kita pilih yang lebih dipentingkan, yang dijuluki dengan skala prioritas. Dalam bahasa Arabnya al-aham fal-aham. Anak-anak kita lebih didahulukan tentunya. Naam, barakallahu fikum. Apakah hukum menerima bantuan dari orang kafir untuk membangun masjid karena dia masih warga satu RT di mana masjid tersebut dibangun? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu ada larangan yang melarang mereka untuk membantu. Mudah-mudahan itu satu tanda-tanda kalau dia sudah tertarik dengan Islam dan kaum muslimin. Maka lanjutkan. Lanjutkan artinya didakwahi orang tersebut agar semakin dekat dengan Islam, bukan hanya membantu tetapi masuk ke dalam Islam. Insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.